Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyaral at-talabah at-takhassus aw tarbiyatil muallimin ya ra'akumullah. Pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah Allahu Azza wa Jal masih memberikan kemudahannya untuk kita melanjutkan pembahasan kita dari Fannul Mustalah, yang mana pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas secara global, secara umum, poin yang kedua yang disampaikan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah yang berkaitan dengan Al-Ahad. Kita telah membahas ta'rifuha, begitu pula telah kita bahas aqsamuha bi'tibari turuqi ma'at tamthil. Dan bi'idnillah pada pertemuan kali ini kita akan bahas aqsamu Al-Ahad bi'tibari ar-rutbati ma'at tamthil. Begitu pula pembahasan yang berkaitan dengan ma tufiduhu. Yang sebelumnya pada pertemuan terakhir kita telah mengetahui bahwa al-ahad definisinya adalah ma siwa al-mutawatir, apa-apa yang selain dari riwayat yang mutawatir. Maka itulah ahad. Dan ahad bukan hanya pembagian satu dari bahagian ahadith, pembahagian riwayat-riwayat, akan tetapi masuk pada golongan ahad, pada pembahasan ahad adalah al-mashhur, begitu pula al-aziz, begitu pula al-gharib. Dan telah kita sebutkan pula pada pertemuan yang terakhir bahwa jangan sampai kita menganggap bahwa yang dimaksudkan ahad hanyalah al-gharib. Tidak. Akan tetapi masyhur pun masuk ke dalam ahadithil ahad. Begitu pula al-aziz pun masuk ke dalam definisi al-ahad. Ya insyaallah ta'ala nanti setelah pertemuan ini ana akan mencoba untuk mengirimkan gambaran pohon sanad bagi riwayat masyhur, begitu pula gambaran pohon sanad bagi riwayat al-aziz, begitu pula gambaran pohon sanad bagi riwayat al-gharib. Insyaallah ta'ala akan ana kirimkan ke teman-teman yang ada di studio bi'idnillahi ta'ala. Kita masuk kepada poin C, al-jim, yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, wa tanqasimul ahadu bi'tibari rutbati ila khamsati aqsam. Bahwasanya al-ahad itu berdasarkan rutbahnya, berdasarkan dari kedudukan, hadith-hadith ahad itu terbagi menjadi 5 jenis. Pada pembahagian yang lain yang disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan ini adalah taqsimu khabaril ahad bin nisbati atau bi'tibari ila quwatihi wa da'fihi. Sehingga apa yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, pembahagian ahad dibagi berdasarkan rutbahnya, kedudukannya, itu terbagi menjadi 5. Ada as-sahihu lidatihi, ada as-sahihu li ghairihi, ada al-hasanu lidatihi, ada al-hasanu li ghairihi, dan yang terakhir adalah ad-dha'if. Ini pembahagian yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Akan tapi al-imbah al-muhadithun yang lainnya membagi pembahasan ini seperti yang ana sebutkan tadi dalam pembahasan taqsimu khabaril ahadi bin nisbati ila quwwatihi wa dha'fihi. Bin nisbati ila quwwatihi wa dha'fihi. Dan kalau pembahasan yang kedua ini, apa yang disebutkan oleh muhadithun, maka mereka akan membahas dengan poin yang lebih global, yang lebih umum. Maka kalau dalam pembahasan kedua ini, khabarul ahad hanya terbagi menjadi dua, yang nanti ujung-ujungnya akan kembali kepada rincian yang disebutkan oleh al-imam al-muhaddits al-faqih Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Jadi pada taksim khabaril ahad bin nisbati ila quwwatihi wa dha'fihi faqat tanqasimu ala qismain. Qismul awwal maqbulun wa qismul tsani mardudun. Sehingga tidak bisa kita salahkan. Jadi pada pembahasan ini saja terdapat dua qaul, terdapat dua pendapat yang ada di sisi para al-muhadithun. Sehingga taksim khabaril ahad bi'tibari ar-rutbati itu lima jenis, tapi taksim khabaril ahad bin nisbati ila quwwatihi wa dha'fihi menjadi dua jenis. Yang mana makbul ini nanti akan masuk kepada poin-poin yang disebutkan, empat poin khususnya yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Sahih lidatihi wa li ghairihi, hasan lidatihi wa li ghairihi. Kemudian yang mardud masuk kepada pembahasan ad-dha'if. Kita masuk kepada pembahasan yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah. Sahihun lidatihi wa li ghairihi, wa hasanun lidatihi wa li ghairihi, wa dha'ifun. Ini lima pembagian al-ahad bi'tibaril rutbah. Bi'tibari ar-rutbah, kedudukan hadis tersebut. Bisa juga dengan bahasa yang lain seperti yang ana sebutkan tadi, bin nisbati ila quwwatihi wa dha'fihi. Tafadhal untuk diberikan catatan pada kitab-kitab antum. Yang pertama kata al-musannif alaihi rahmatullah, fa sahihu li dhatihi ma rawahu adlun tammud dhabti bi sanadin muttasilin wa salima minasyudzudzi wal illatil qadihah. Al maqbul yang disebutkan oleh ulama muhaddithun yang lainnya maknanya ma tarajjaha sidqul mukhbiri bihi. Al maqbul ma tarajjaha sidqul mukhbiri bihi. Jadi lebih umum maknanya dari makbul adalah matarajjaha, apa yang bisa kita kuatkan, sidqul mukhbiri bihi, jujurnya al-mukhbir, jujurnya seorang yang menyampaikan hadis tersebut, jujurnya seorang perawi yang menyampaikan riwayat tersebut. Ini al-makbul. Tapi kalau as-sahih li dhatihi lebih khusus lagi, ma rawahu adlun tamud dhabti. As-sahih li dhatihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adlun, adil, tamud dhabti. Dhabtnya tamam. Dhabt sudah kita ketahui terbagi menjadi dua. Ada dhabtus sadri, ada dhabtul kitabi. Dan kedua-duanya, ketika seorang perawi memiliki dhabtus sadr wa dhabtul kitab, maka hadisnya dihukumi sebagai hadis yang sahihun li dhatihi. Marawahu adlun, dia seorang yang adil, tamud dhabti, hafalannya kuat, catatannya pun baik, ditambah lagi bisa nadin muttasilin, dengan sanad yang tersambung, wasalima, dan hadis tersebut, riwayat tersebut selamat minasyududhi dari keganjilan-keganjilan wal illatil qadihah. Enggak ada cacatnya, tidak ada pula penyakit-penyakitnya. Ini secara khusus yang berkaitan dengan as-sahihu lidzatihi. Ayuhat talabah, at-takhasus awit tarbiyatul muallimin ya ra'akumullah, disebutkan dalam at-tadrib, begitu pula karya al-muhaddithun di kitab-kitab mereka, secara istilah sama kurang lebih seperti apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Tapi sedikit dibahas dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa lugatan, jadi ta'rif as-sahih secara umum, apakah itu lidzatihi ataukah li ghairihi, lugatan. As-sahihu diddu as-saqimi. As-sahihu diddu as-saqimi. Wahuwa haqiqatun fil ajsami wa majazun hadithi. Ta'riful sahih lugatan, as-sahihu maknanya adalah diddu as-saqimi, lawan aks daripada as-saqim, sakit. Wahuwa haqiqatun fil ajsam, kalau dalam tubuh, dalam jiwa seseorang, dia sehat, berarti dia tidak sakit. Ini yang dimaukan adalah makna hakiki, kalau dalam jiwa seseorang, pada badannya si fulan, si alan, oh dia alhamdulillah sehat. Nah ini yang dimaksudkan hakiki. Akan tetapi yang dimaksudkan dalam hadis yang sahih adalah majazun, hanya sekedar majaz, hanya sekedar sebuah ungkapan, sebuah ibarah. Jadi bukan hadis itu hadis yang sehat, tapi hadis itu majaznya demikian. Artinya dia tidak memiliki cacat-cacat, dia tidak memiliki catatan-catatan, dia hadis yang bisa dimakbul, bisa diterima. Jadi itu yang disampaikan oleh para ulama al-muhaddithun dalam makna al-lughah fis sahih. Kemudian apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, ini maknanya berarti secara istilah. Jadi lugatan tadi sudah kita bahas, istilahan ya ini apa yang dihadapan antum. Marawahu adlun tamud dhabti bisanadin muttasilin wa salima minasyududhi wal illatil qadihah. Kita sedikit mengupas apa yang disebutkan oleh al-allamah al-musannif alaihi rahmatullah. Marawahu adlun, adalatul rawi, adalatul rawi, adilnya seorang perawi. Apa yang dimaksudkan dengan adalatul rawi? Apa yang dimaksudkan dengan perawi ini adil, perawi ini tidak adil? Artinya kan di situ ada ta'dil, ada pujian, di situ pula ada al-jarh. Apabila seorang perawi dikatakan ghairu adilin. Adalatul rawi maknanya adalah ay anna kulla rawin. Maksud dari adilnya perawi, dari definisi yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, adalah anna kulla rawin, setiap perawi, min ruwatihi, dari perawi-perawi yang ada pada hadis tersebut. Jadi bukan hanya satu atau dua orang. Misalkan hadis tersebut, riwayat tersebut merupakan riwayat yang khumasi, ada lima orang perawi, lima-limanya ini adalah perawi yang adil, lima-limanya ini adalah perawi yang thiqah. Jadi semuanya anna kulla rawin min ruwatihi ittasafa bikaunihi. Nah, ini baru masuk kepada makna adil, makna al-adalah firrawi. Semua perawi dalam hadis tersebut memiliki sifat berikut ini. Yang pertama musliman, dia adalah seorang muslim. Balighan, aqilan, ghairu fasiqin wa ghairu mahrumil muru'ati. Jadi ada lima sifat umum bagi seorang perawi yang adil. Apabila lima sifat ini terkumpul, maka dia bisa dihukumi sebagai rawi yang adil, bisa mendapatkan label adalah ar-rawi pada dirinya. Yang pertama muslim, sudah ma'ruf. Yang kedua baligh, pun sudah ma'ruf. Yang ketiga aqil, sudah ma'ruf. Dan yang keempat ghairu fasiqin, seorang yang tidak dikenal dengan kefasikannya. Berarti kalau dia muslim balik aqil, wah hafalannya banyak, tapi apa? Dikenal sebagai seorang yang fasik. Maka ini tidak masuk ke dalam adalatul rawi yang dimaksudkan oleh para muhaddithun. Dan yang terakhir, yang kelima, kata al-musannifun atau kata a'immah al-muhaddithun, di antaranya adalah al-imam al-suyuti di dalam at-tadrib, ghaira mahrumil muru'ah. Dia seorang perawi yang ghaira mahrum. Ghaira mahrum bil kha. Ghaira mahrumil muru'ah. Muru'ahnya itu harga dirinya, kemudian posisi dia di tengah-tengah masyarakat itu bukan dikenal sebagai seorang yang hina. Bukan dikenal sebagai seorang yang tidak memiliki malu. Maksudnya itu muru'ahnya, harga dirinya itu terjaga. Dia tidak melakukan hal-hal yang mempermalukan dirinya. Dia tidak melakukan hal-hal yang bisa menjatuhkan muru'ahnya, menjatuhkan harga dirinya. Jadi dikenal sebagai seorang yang soleh. Itu kesimpulannya. Dikenal sebagai seorang yang soleh. Maka ini sifat yang harus dimiliki oleh ar-rawi al-adil. Kemudian kata al-allamah al-musannif alaihi rahmatullah, marwahu adlun, selesai kita dalam pembahasan adalatul rawi, tamud dhabti. Makna dari dhabtur ruwah ataukah dhabtur rawi sama seperti apa yang sebelumnya, anna kulla rawin min ruwatihi kana tamad dhabti. Semua perawi, semua rijal yang membawa hadis-hadis tersebut, yang membawa riwayat-riwayat tersebut dari atas sampai ke bawah, semuanya adalah orang-orang yang tamam dhabtnya, hafalannya baik, begitu pula catatannya pun sempurna, tidak ada sesuatu yang khalal, tidak ada sesuatu yang kurang. Imma dhabtu sadrin wa imma dhabtu kitabin. Apakah dia memiliki dhabtu sadr, hafalan yang luar biasa seperti Al-Bukhari, Ibn Taymiyyah, wa man naha nahwahuma, yang memiliki keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin dhabtu kitab, catatan yang sangat baik, dijaga terus kemana-mana dia selalu berada di samping catatannya, selalu dibawa kemana-mana, dirawat dan selalu diperbaiki, dimurajaah. Atau mungkin kedua-duanya, dia sekaligus sebagai seorang yang dhabtus sadr hafid min huffadil hadith, begitu pula dia sebagai seorang yang dhabtul kitab, catatannya pun baik. Jadi salah satunya atau keduanya. Maka ini bisa masuk kepada definisi apa yang disebutkan oleh al-allamah al-musannif alaihi rahmatullah, bisanadin muttasilin, dengan sanad yang tersambung. Maksud dari ittisalus sanad, maksud dari ittisalus sanad adalah anna kulla rawin min ruwatihi, anna kulla rawin min ruwatihi hanya kepada al-hadith, anna kulla rawin min ruwati al-hadith hakada, anna kulla rawin min ruwatihi qad akhadhahu mubasharatan amman fawqahu, anna kulla rawin min ruwatihi qad akhadhahu mubasharatan amman fawqahu min awwali sanadi ila muntaha, min awwali as-sanadi ila muntaha. Maknanya ittisalu sanad, sanad yang bersambung, adalah setiap rawi dari rawi hadis tersebut, kullu rajul min rijalil hadis qad akhadahu mubasharatan amman fawqahu, dia mengambil hadis tersebut, mengambil riwayat tersebut, mendengarkannya langsung dari orang yang berada di atasnya. Min awwalis sanad ila muntaha, dari awal sanad sampai ke akhir sanadnya demikian. Seperti kemarin sudah kita ambil contoh apa yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada hadis innamal a'malu binniyat. Maka yang mengambil dari Nabi alaihi salatu wasallam Umar bin Khattab, langsung dari Nabi alaihi salatu wasalam tanpa perantara-perantara sahabat yang lainnya. Kemudian Al-Qamah Ibn Waqqas langsung mengambil dari Umar Ibn Khattab tanpa ada perantara-perantara tabi'in yang lainnya. Kemudian Al-Qamah juga menyampaikan riwayat ini kepada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi langsung tanpa ada perantara. Jadi Muhammad bin Ibrahim langsung mengambil kepada Al-Qamah, Al-Qamah langsung mengambil kepada Umar bin Khattab, Umar bin Khattab langsung mengambil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke akhir sanadnya. Muhammad bin Ibrahim, kemudian di bawahnya ada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Kemudian dari kalangan At-tabi'in yang sangat banyak mengambil periwayatan tersebut, artinya tidak ada yang memiliki perantara-perantara langsung. Umar bin Khattab langsung kepada Nabi, begitu pula Al-Qamah langsung kepada Umar, kemudian Ibrahim Muhammad bin Ibrahim At-Taimi langsung kepada Al-Qamah. Maka inilah yang dimaksudnya dengan ittisalus sanad. Nanti akan kita bahas pada waktunya insyaallah yang berkaitan dengan at-tadlis. Tadlis ini dia hanya perawi tersebut hanya mengatakan an. Misalkan kita ambil contoh seorang Al-Qamah mengatakan an Umar, dari Umar bin Khattab. Ternyata setelah dipelajari oleh para muhaddithun, Al-Qamah ini tidak mengambil daripada Umar langsung, akan tetapi Al-Qamah mengambil dari misalkan Anas bin Malik. Anas bin Malik lah yang mengambil dari Umar bin Khattab. Jadi namanya Anas bin Malik dihapus, digugurkan, disakot. Ini namanya tadlis. Tapi apakah Al-Qamah pada riwayat ini berdosa? Tidak. Dia tidak mengatakan sami'tu. Dia tidak mengatakan haddatsani. Dia tidak mengatakan akhbaroni. Dia hanya mengatakan an. Maka inilah nanti yang akan kita bahas yang berkaitan dengan hadithul an'anah. Ini kebiasaan yang dimiliki oleh para al-mudallisun. Dan tidak semua mudallis menjadikan riwayat tersebut riwayat yang dhaifah. Bahkan ketika seorang rawi ma'ruf dengan tadlisnya dan tidak dia tadlis, yang tidak dia sakot kecuali orang-orang thiqah, a'immah, maka riwayatnya secara langsung diterima oleh para al-muhadithun. InsyaAllah akan datang pembahasannya. Maka ini ittisalus sanad, bersambung sanadnya mubasyaratan amman fauqahu min awali sanad ila muntaha, dari awal sanad sampai akhirnya. Kemudian kata al-allamah musannif alaihi rahmatullah wasalima minasyududhi adamusyudhudh, tidak ada syadnya, tidak ada yang ganjil, tidak ada penyakitnya. Ay, maksudnya adalah la yakunal hadithu syadzan, hadithnya tidaklah ganjil. Wasyudhudhu, maksud dari asyudhudh huwa mukhalafatu thiqati liman huwa awthaqu minhu. Mukhalafatu athiqati liman huwa awthaqu minhu. Asyudhudh maknanya adalah ketika seorang yang thiqah, rawi, rajul min rijalis sanad, thiqah dia, bukan seorang yang dhaif, bukan seorang yang kadzab, thiqah. Akan tetapi dalam satu riwayat, kenapa dia dihukumi sebagai hadis yang syadz? Ternyata dalam riwayat tersebut dia menyelisihi seorang perawi yang awthaqu minhu. Seorang yang thiqah ini menyelisihi seorang perawi yang jauh lebih thiqah daripada dirinya. Kita tahu bahwa rijal muhaddithin atau rijal as-sanad memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Ada yang thiqah, ada yang thiqatun thiqah, ada yang thiqatun thabit, dan yang lainnya. Ini seorang perawi yang thiqah, tapi ternyata riwayatnya menyelisihi orang-orang yang berada di atasnya, menyelisihi rijalul isnad yang berada di atasnya dalam keadaan manzilahnya jauh lebih tinggi, thiqatun thiqah, thiqatun thabat, jibal, jahabidha, dan yang lainnya. Maka ini tidak ada dalam hadith sahih lidatihi, sepakat semuanya salim, selamat dari keganjilan yang seperti ini. Wal illatil qadihah, artinya juga dalam riwayat tersebut dalam sanad yang sahih lidatihi secara khusus, adamul illah, tidak ada penyakitnya, tidak ada cacatnya. Ay alla yakuna al-hadithu ma'lulan, hadith tersebut tidaklah ma'lul, hadith tersebut tidaklah berpenyakit. Wal illatu sababun ghamidun khafiyun, Illah merupakan salah satu sebab yang sangat-sangat tersembunyi, sulit untuk mendeteksinya. Yaqda'u fi sihhatil hadis, yang bisa merusak sahihnya sebuah hadis, sebuah riwayat. Ma'a anna dhahira as-salamatu minhu. Padahal zahir dari riwayat tersebut, zahir dari sanad yang ada, enggak ada illahnya. Enggak ada cacatnya, enggak ada penyakitnya, karena memang illah ini sangat-sangat tersembunyi. Ayuhat talabah, nanti insyaallah ta'ala akan kita bahas secara khusus yang berkaitan dengan illah. Dan illah ini, sebagaimana yang sudah antum ketahui biiznillah, terbagi menjadi dua. Ada illatun qadihatun, ada illatun ghairu qadihatun. Ada penyakit yang bisa mencacati sebuah hadis yang sahih, ada juga hadis yang memiliki illah, tapi illahnya tersebut tidak memberikan dampak negatif, tidak mencacati hadis sahih tersebut. Maka ini yang berkaitan dengan as-sahih lidzatihi. Disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah mithaluhu, contoh dari as-sahih lidzatihi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis yang ma'ruf, sudah antum ketahui bersama. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kemudian sedikit dijelaskan oleh beliau, wa ta'arrafa sihhatul hadithi bi umurin thalathah. Hadis ini didefinisikan, dinyatakan sebagai hadis yang sahih lidzatihi, sebabnya ada tiga perkara. Sebab yang pertama, kata beliau, ayyakuna fi musannifin iltazama fi hissihatu idha kana musannifuhu mimman ya'tamidu qawluhu fi tashih kasuhihai al-Bukhari wa Muslim. Hadis sahih lidzatihi, sebab yang pertama ini berlaku pada hadis yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, berlaku pula pada hadis-hadis sahih lidzatihi yang lainnya. Artinya apa? Pembahasan kita ini, wa ta'arrafa sihhatul hadithi bi umuri thalathah, sebab sebuah hadis dinyatakan atau diberikan kedudukan sebagai sahih lidzatihi berdasarkan tiga perkara, tiga sebab utama. Bahasa ringkasnya bisa antum catat di sana, syurutu as-sihhah li hadis. Syurutu as-sihhati li hadis, syarat sahihnya sebuah hadis. Jadi ada tiga syaratnya, tiga sebab, yang mana dengan tiga sebab tersebut hadis tersebut masuk kepada golongan hadis yang sahih lidzatihi. Al-awwal ayyakuna fi musannif, atau al-awwal ayyakuna fi musannaf. Bukan musannif, bukan fa'il, tapi musannaf, kitabnya. Hadis tersebut ada pada sebuah musannaf, hadis tersebut ada pada sebuah karya ilmiah para ulama, yang mana musannaf tersebut iltazama fihi sihhatu. Hadis yang ada di dalam musannaf itu semuanya hadis-hadis yang sihah, semuanya hadis-hadis yang sahih. Iltazama fihi sihah, artinya apa? Musannif, seorang karya, seorang yang membuat karya ilmiah berkaitan dengan hadis-hadis sahih, dia memiliki sekian banyak persyaratan. Salah satu persyaratan yang dia miliki, saya tidak akan meletakkan hadis yang dhaif dalam karyaku ini. Semua yang ada dalam karyaku ini adalah hadis-hadis yang sahihah, riwayat-riwayat yang sahihah. Nah, ini nama iltazama. Dia harus benar-benar iltazam. Dia harus benar-benar mengambil syaratnya tersebut, memenuhi syaratnya tersebut, enggak bisa tidak. Idza kana musannifuhu mimman ya'tamidu qawlahu fit tashih. Apabila musannifnya, apabila ulama tadi yang mengarang karya tersebut, yang mengarang kitab tersebut, seorang yang ya'tamid, seorang yang berpegang qawlahu, yang berpegang kepada ucapannya fit tashih, dalam mempersyaratkan sahih tersebut, ka sahihai al-Bukhari wa Muslim, seperti sahih Bukhari, sahih Muslim. Bisa antum lihat pada muqaddimah sahih Bukhari wa Muslim, dua-duanya al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim menyampaikan muqaddimah iltizam beliau berdua alaihi marahmatullah, di antara syarat yang bisa masuk kepada kitab-kitab kami, karya-karya kami adalah hadis yang sahih. Ini yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim dalam mukaddimah mereka berdua. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, ayuhat talabah takhasus au tarbiyatul muallimin, bahwa di sana ada beberapa musannifun yang memiliki syarat demikian di awalnya, pada mukaddimahnya menyampaikan tidak ada yang aku masukkan dalam karyaku ini kecuali hadis-hadis yang sahih. Tapi ternyata dalam prakteknya, dalam karya tersebut terdapat sekian banyak hadis-hadis yang dhaif. Akan datang pembahasannya insyaAllah. Ada yang demikian? Ada. Di antaranya adalah Al-Imam Ibn Hibban alaihi rahmatullah. Beliau menulis di antara dalam mukaddimah yang ada sahih Ibn Hibban. Tapi ternyata ada hadis-hadis yang maudhu', ada hadis-hadis yang dhaif. Akan datang insyaAllah pembahasan dalam berkaitan dengan pembahasan ini insyaAllah ta'ala. Jadi memang harus sesuai dengan apa yang dimukaddimah dan praktek dari kitab sahih yang dimiliki oleh para ulama al-musannifun tersebut. Ini syarat yang pertama atau sebab yang pertama ketika hadis tersebut bisa dihukumi sebagai hadis yang sahihun lidzatihi. Adapun syarat yang kedua dan yang ketiga, insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang karena waktu sudah melewati apa yang seharusnya kita jalankan. Insyaallah taala pada pembahasan hari Kamis kita melanjutkan poin yang kedua dan poin yang ketiga, yaitu sebab-sebab hadis dihukumi sebagai hadis yang sahihun secara umum, sahihun lidzatihi secara khusus. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.